Alhamdulillah, engkang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, sampun wonten ngarsa panjenengan sami. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wektal istirahat kita cakapake semanten Mbah Adi Coro engkang intine nggih maidatul hasanah. Wonten wektal sabeniko engkang badhe dipun kaaturaken dumateng panjenenganipun Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al-Mugarram Romo Kyai Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro Jawa Timur dumateng panjenenganipun wektal saha palinginipun kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du. Sadatal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dari forum pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang mewakili bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, jamaah sekalian, sore ini luar biasa spektakuler, njaken, kompak memenuhi lapangan dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahagia, gembira sekaligus bangga menyaksikan langsung antusias dan semangat dari masyarakat Jaken. Saya tuh berpikir nekani acara ini iki kan gak wajib, tapi wong Jaken semangatnya luar biasa. Ndah neo nekani acara sing wajib kaya jamaah sholat subuh. Sing gak wajib ae nganti tendane gak muat. Umpel-umpelan sesek-sesekan. Mesti jamaah sholat subuhe. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan kita akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kayaknya agak sedikit mumet. Iki dirungokke apa ora to? Kalau kita perhatikan kehidupan kita di negeri Indonesia tercinta, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ketoknya saake sing sebelah mriku mboten ketinggal, agak sedikit mumet, agak memprihatinkan. Ini tentu saja bagi yang mau berpikir, penjenengan orang ngraoske, soalnya penjenengan orang mikir, mungkin orang gelem mikir, mungkin orang iso mikir. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi oon. Dijak mikir iki ora pati iso. Nyun ngapunten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ndawuhaken bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Artosipun agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh. Nah, nanti agama Islam akan kembali terasing, akan kembali dianggap aneh. Pada zaman itu berbahagialah, beruntunglah orang-orang aneh. Bada'al islamu ghariban, para jamaah, agama Islam itu memang bermula dari sebuah keterasingan, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat sing roto jahiliyah. Islam hadir, Kanjeng Nabi niku tengil-tengil kijenan, piyambakan, namung dibantu kalih istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, direncangi sahabat setia beliau Abu Bakar Siddiq sama saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi meng sithik, rewange Kanjeng Nabi namung sithik di tengah-tengah komunitas masyarakat ingkang roto jahiliyah. Kanjeng Nabi sak koncone sing namung sithik membawa Islam, mengamalkan Islam, niku dianggap aneh, dianggap asing. Lah terus Kanjeng Nabi meramal, Kanjeng Nabi memprediksi nanti suatu saat agama Islam itu akan kembali terasing, kembali dianggap aneh. Lah sakniki Islam niku perjalanane sampun 1453 tahun, hampir 15 abad. Kinten-kinten sak mangkin Islam sampun terasing, sampun aneh melih nopo dereng. Nuwun sewu para jamaah, yen ditingali ramene pengajian ten pundi-pundi, Islam dereng terasing, dereng aneh. Yen ningali ramene solawatan ten pundi-pundi, nggih mboten? Islam dereng terasing kadose, dereng aneh. Majelis taklim ten pundi-pundi, masjid semakin banyak. Tiap desa itu masjid roto-roto 4-5. Tiap lingkungan, tiap RT wonten musala. wonten TPQ, TPA, Madrasah Diniyah. Malah rame kok sing ngamalke Islam niku malah kathah. Jenengan nek ningali jamaah umroh setiap bulan ratusan ribu wong Indonesia niki, antrian jamaah haji yang reguler Jawa Tengah niki mungkin sampun dugi tahun 2040 mbuh piro. Malah rame kok saniki. Heh. Takbir Allahu Akbar niku mboten namung ten masjid mawon. Nondalan-dalan iki lho do takbir saiki. Dadi Allahu Akbar ora mung go takbire salat. Demo iki Allahu Akbar. Nggih mboten? Padahal sing ngamano demo niku polisi. Kula sering ngaji ten kene Mapolres, Mapolres kalih bapak-bapak polisi. Kata sing curhat ten kula. Nggih, kula niki gregeten mangkel kalih wong-wong demo. Nah kene apa kok mangkel? Mosok wis ngerti nek demo iki sing jaga polisi. Ke polisi diantemi watu karo maca takbir. Kok kaya mbalang jumroh. Nek wong mbalang jumroh niku lak simbol mbalang setan. Nah berarti polisi-polisi iki rak dianggep setan to ambek wong-wong sing demo. Sapa ngomong setan tenan mo? Allahu Akbar. Polisi diantemi nganggo watu. Kok kaya mbalang jumroh to? Karuan nek wong demo niku kalih misuh-misuh. Niku sing dipisuhi luwih apik tinimbang sing misuh. Nek karuan misuh ngoten. Lah niki takbir, Allahu Akbar. Akhire polisi kula sanjangi. Nyantai, Bro. Wong sampean yo Islam wae kok. Kapan kono Allahu Akbar yo jawaben sami Allahu liman hamidah. Lah nek Allahu Akbar terus ya kapan iktidale? Malah rame. Saking hebate Islam. Ngapunten nggih. Sampai saat ini ten pundi-pundi enten gerakan Islam, gerakan Islam, gerakan Islam yang mengumpulkan jutaan manusia. Hebat. Apa maneh lek sampean mengikuti media sosial yang ditampilkan adalah konten-konten tentang Islam. Udah geger perkara Islam. Nggih napa nggih? Duh, malah rame lek ningali ngoten niku wau kadose Islam dereng aneh zaman sakniki belum dianggap terasing. Tapi nuwun sewu, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman ketingale sampun aneh, ketingale sampun asing. Zaman sakniki kok ana wong sing bener-bener ngugemi agama Islam. Ada orang yang mau mengamalkan ajaran Islam dengan benar, ketingale pun dianggap aneh sakniki. Di tengah-tengah masyarakat sing wis mulai rondo edan, kok ana wong sing isih temenanan ngugemi Islam. Niku kadose sakniki wis aneh. Ngapunten, ana bocah nom-noman, remaja putra atau putri. Lha kok riwa-riwi ten pundi-pundi kalih mbeta tasbih klewer nang diputer kalih wiridan. Niki pun aneh. Di tengah-tengah remaja-remaja putra-putri yang akhir-akhir ini mayoritas tangane do nyekeli setan gepeng. Di tengah umume remaja sing tangane do nyekeli HP, lah kok ana bocah nom-noman ten pundi-pundi nyekeli tasbih ngelewer nang diputer karo wiridan. Ya mesti dianggap wong gendeng. Nggih napa nggih? Ayo. Kula takon, sinten sing gadah putra usia SMP, SMA, MTS, MA, Sanawiyah, Aliyah sing enjing wau nderek salat jamaah subuh ten masjid? Ngacung. aneh. Ana bocah enom kok mondong kitab turut dalan ngene sakniki wis dianggap aneh. Nggih mboten? Ora bocah enom tok, kiai bareng. Lek kiai mbiyen nek tangan dileboke sak ditarik nglewer sing metu tasbih, kiai mbiyen. Lek kiai saiki tangan dilebokno sak ditarik sing metu. Nuwun sewu. Nilai Islam sekarang sudah menjadi aneh. Kejujuran umpamane itu kan nilai Islam, gini apa nggih? Ada orang jujur hidup di tengah-tengah para pembohong. Iki wis dianggap aneh sakniki. Ono pejabat kok ora korupsi, kuwi malah mesake. Kijenan orang duwe kanca. Padha karo Kanjeng Nabi kijenan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Saiki ana pejabat kok jujur nang ora korupsi, mesake. Iki piye to aku dadi pejabat kok ora korupsi dhewe saru iki. Ya wis nek ngono aku tak melu-melu. Masya Allah, ana wong solawatan muji ten Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ahke. Nek muji Syahrini dianggap sunnah. Wis kacau. Nek muji Kanjeng Nabi dianggap bid'ah. Senengane muji Syahrini, Via Valen, Nela Karisma, terus Jihan Audi. Ya anak buahku kabeh kok. Ya Allah. Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama samhah. Agama yang luas mencakup semuanya, menaungi semuanya, agama yang sejuk, damai, agama yang anti kekerasan, agama yang enteng, tidak memberatkan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti umat. Islam sing asli ngono kuwi saiki kalah keren karo sing do petentengan, karo sing wani kereng, karo sing raine sangar-sangar, angker-angker, berani menghujat, berani mencaci maki, itu baru dianggap keren. Mbok paham mbok enggak gitu cak ngomong ini. Modele lek gak wani petentengan dianggap gak patek Islam. Mana jiwa Islammu? Mana semangat jihadmu? Jadi kudu gelem petentengan. Terus nek raine gak sangar, nek macae gak angker, dianggep kurang afdol. Nun sewu, kalau gak berani menghujat, kalau gak berani mencaci maki, dianggep ra iso mlebu swarga. Padahal menawi panjenengan neliti Al-Qur'an, ya gak kira kober. Langsung kula kei matenge ngono ae nek foto ngamurang ngira neliti Quran. Ngrasakno neliti Quran mikir utang kok. Ngapunten. Lek panjenengan maos Quran disediani swarga dening Gusti Allah niku sinten? Ngapunten. Yang disediakan surga oleh Allah itu siapa? Wong PKB? Wong P3? Wong Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PBB, Berkarya, Nasdem. Arep pemilu ya diapalke to. Sinten sing dicawisi swarga? Pendukunge Pak Jokowi, pendukunge Pak Prabowo? sing disiapi swarga kali Gusti Allah niku wong sing takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gino bangge? Hanya orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga. Siapapun dia, apapun profesinya, setingkat apapun strata sosialnya, apapun latar belakang kehidupannya, pokoknya takwa berhak suwargo. Nek gak takwa, gak berhak suwargo. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah sakniki takwa definisi sing paling enteng pun tak jak ngaji enteng-entengan ae potongamu tidak dijak abot-abotan ra ngira kuat sing ngomong dhewe ya ora kuat abot. Ngapunten kula nek ngaji niku enteng-entengan mawon. Diganggen sing abot-abot sing jeru-jeru nah wong kula piyambak dereng saged tok. Arep ngajak ngaji sing abot-abot sing jeru-jeru. Mulane kula ten pundi mawon nek ngaji nggih enteng-entengan ngeten iki. Nih, iki wis ora iso dindekke meneh, wis paling ndek. Definisine takwa sing paling enteng niku sering disampaikan lek wong khotbah-khotbah iku. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi utawa imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artine ngelakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan. Kula baleni sampean titeni omongan kula. Bu, pirengke omongan kula malah do mentelengi raiku. Wis karo nek bagus ora usah dipentelengi. Engke malah gak marake ora cetha. Ngelakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan. Ngeten. Nek mung nglakoni perintah gampang. Nek mung ninggalke larangan gampang. Sing angel iki kan sekabehane. Lho, endi sing nuduhke makna sekabehane? Lah alwi al awamir annawahi al ma'murat al manhiyat niku artine kan sekabehane al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum iki khusus kanggo sing ngerti tok iki al kuwi nek mlebu nanggone jamak nuduhke makna umum keseluruhan menyeluruh wis sampean ra ngerti ya wis mantuk-mantuk ngono ae. Mangkane to ngaji dhisik. Kadang-kadang saiki trimo modal Quran terjemahan keluaran Kementerian Agama wis wani ceramah tekan ngendi-ngendi. Pokoke ndase diubel-ubel gombel. Nahwu sorop ndek-ndekan iki ora dunung. Wis wani ngilok-ngilokke ndak karo-karuan. Masyaallah. Nek kula niki mung mboten saged ngaji, nek kula mung manut para kiai sing iso-iso ngaji niku. Kowe kok guyu modelmu kaya setuju. Nyun ngapunten. Eh, Bu, ayo saiki diurut. Kula sampean ki wis kelebu wong takwa sing pantes dilebokke swarga napa dereng? Lek sing klebu wong takwa iku siji nglakoni sekabehane perintah. Kinten-kinten jenengan sampun nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Ninggalke sekabehane larangan. Panjenengan sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Berarti pun termasuk wong takwa napa dereng? Diperjelas. Salat napa mboten? Wis nglakoni perintah ngono. Sik. Salat mboten? Ramadan poso mboten? Nate maca Quran mboten? Nate zikir mboten? Nderek ngaji mboten? Nah, zakat? Tahajud? rukun karo dulur. Lah sing gara-gara pembagian warisan kacek sithik geger kae sapa? Kalih tangga nggih ampun akur sedaya. Alah wong gara-gara buuh bali ora imbang ora takokan. Iki wonge teko aku ngerti. Wonge nganggo kudung kuning. Eh nang tobat. Ayo saiki ninggalke larangan sampun napa dereng cobi ngapunten. Mateni wong mboten? Mendem mboten? Judi mboten? Nyolong? Ngrasani? Berarti niki dereng takwa namine. Eh, wong model ngeten-ngeten iki. Sok ten akhirat ruwet. Dibingungke malaikat. Arep dilebokne swarga kok ora takwa. Arep dilebokne neraka nyatane kok ya syahadat. Kok ya salat. Ramadan kok ya poso. Ana pengajian kaya mangkat. Ya ruwet to. Mesti wis usul malaikat, kula ten swarga mawon, nak ngono to rencanamu? Jere malaikat, ora iso. Lah wong kowe ora memenuhi kriteria kok. Swarga iki mau oleh dinggoni wong sing takwa. Nek kowe ora klebu wong takwa kok arep nyang swarga, ora iso. Neraka ae. Kowe mesti mbantah. Neraka piye to malaikat? Wah, aku ya syahadat. Aku ya salat. Ora melek apa matamu? Malaikat dimata-matake. Ramadan aku ya poso. Aku ya maca Quran. Ana pengajian aku ya teko. Bareng karo Anwar Zahid kok. Mesti aku somben monggo alasan. Malah wonge tekone jam 3 luweh, aku kit mulai bar Jumatan wis manggon ning lapangan. Soale aku pengen manggon ngarep. Ruwet to. Halo. Halo. Diarani takwa nyatane kok ya ora kabeh perintah dilakoni. Berarti ora pantas nyang swarga. Arep dilebokne neraka nyatane kok ya salat, Ramadan ya poso, ruwet. Halo. Halo. Lah terus pripun? Jujur ngene iki. Kula Anwar Zahid. Sapa ngomong wis seru? Kula niki umpama kok kepingin mlebu swarga terus njagake amal ibadah ganjaran kuwi kemungkinane kecil banget. Andaikan saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal ibadah pahala, harapannya sungguh tipis banget. Bahkan wis gak ono harapan, wis gak ono harapan nang swarga. Jujur, saya tahu ibadah saya seberapa. Aku ngerti kok salatku sak pira. Aku ngerti posoku sak pira. Sing paling ngerti sedekahku sak pira ya aku dhewe. Aku ngerti sak pira olehku nulung wong. Aku ngerti sak pira olehku maca Quran, sak pira zikirku, sak pira selawatku. Aku ya ngerti sak pira maksiatku. Dosa apa wae sing tau tak lakoni, aku ngerti. Kapolsek ora ngerti. Ya ngertine dosane dhewe. Sapa wae sing tau tak zalimi, aku ngerti. Mulane ngapunten. Mboten enten harapan nek pengen mlebu swarga. Terus kula mikir. Nabi Adam ae lho sing wis nyata-nyata manggon ning swarga, jelas-jelas manggon ten swarga. Ming gara-gara salah siji tok pil. Mosok tok tol yo gak pantas kok. Wis manggon nang swarga lho Nabi Adam niku. Nyoto-nyoto jelas-jelas wis manggon ten swarga, ming gara-gara salah sepisan tok. Heeh. Wis ora usah ditambahi til. Nabi Adam niku wis nyoto-nyoto ning swarga, jelas-jelas nyang swarga, ming gara-gara salah sepisan ditokno. Lah wong jaken sing salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu sampean waras. Baleni, baleni. Nabi Adam niku lho wis manggon swarga, cuma gara-gara salah sepisan tok mangan buah khuldi, ditokno kok. Lha wong jaken sing salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu sampean sehat. Terus kula niku mikir Imam Busiri sing gadah qasidah burdah. Burdah niku diwaca wong Islam sak donya, seluruh dunia. Diterjemah dalam berbagai bahasa. Ngantek kenek nggo suwuk, kenek nggo jimat. Ibu bapak para jamaah, ana syair neng kenek nggo suwuk, kenek nggo jimat iki cuma burdah. Mbok sampean ora ngerti kok dicak ngomongin. Lek kanca-kanca sing grup khadro iki mesti apal. Ya termasuk ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ini ku burdah, Bu. Niku kok diomongi. Sing ngarang namine Imam Busiri. Qasidah burdah niku syair, Bu. Tapi luar biasa hebat. Diwaca wong Islam sak donya, diterjemah dalam berbagai bahasa. Kenek nggo suwuk, kenek nggo jimat. Ya berarti pengarangnya nek gak wong top ora ngirakno. Lho Imam Busiri mawon sing kaya ngono hebate, ora wani kok jagake amale lho ora wani. Mula Imam Busiri niku leh ngerpo-ngerpon, ndepe-ndepe ngrintih-ngrintih ten gene Kanjeng Nabi. Ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwak. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai semulya-mulyanya makhluk, semulya-mulyanya makhluk niku Kanjeng Nabi. Nyaut to, Bu? Dilanjut mboten? Sak mulya-mulyane makhluke Gusti Allah niku Kanjeng Nabi. Niki leh ngerintih Imam Busiri. Duh, makhluk ingkang paling mulya, duh Kanjeng Nabi. Benjing wonten ing dinten kiamat. Hari yang sangat mencekam, hari yang sangat dahsyat. Lho dahsyat tok, masa dahsyat. Lembeng yo jenenge. Di saat semuanya bingung, gelisah. Sinten sing saged kula ganduli yen mboten panjenengan? Hari itu semua nabi, semua rasul angkat tangan ketika diparani Allah wis kadung oleh umat manusia untuk minta pertolongan, untuk minta bantuan. Semua angkat tangan, enggak ada yang mampu. karena hari itu sungguh mencekam, membingungkan, sungguh dahsyat, menakutkan. Menungso domorono gone Nabi Adam sebagai cikal bakalnya manusia, bapak moyangnya manusia, bapak Adam, pripun nasib kita anak turun penjenengan niki, pripun nasibe, mbuh aku dhewe yo bingung, aku ra iso apa-apa kono, moro nang Nuh kono. Nuh wi najiyullah sing dislametke Allah. Grutuk moro nang gone Nabi Nuh penjenengan sebagai Adam kedua. Nah, soalnya kan zaman Nabi Nuh niku pernah terjadi pemutihan sing elek-elek diresiki kabeh karek sing apik-apik tok. Makane zaman ki asli keturunane wong apik kabeh. Pripun nasib kita ya anak putu panjenengan? Nabi Nuh angkat tangan. Mbuh aku gak roh, aku dhewe bingung, aku dhewe gak iso apa-apa, aku ngrasakno mikir kuwe wong mikirne awakku dhewe ora karo-karoan. Kono nyang Ibrahim kono, nyang Ibrahim kono. Abul Anbiya kuwi bapake para nabi, para rasul. Gerutuk moro nang Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Abul Anbiya, ya Ibrahim Khalilullah. Pripun nasib kita? Mbuh, aku yo gak roh, aku dhewe bingung kok aja sambat nyang aku. Kono moro nang Musa. Kabeh ngono, moro nang Nabi Musa, kono moro nang Isa. Ya Allah, gak ono sing sanggup, satu-satunya yang sanggup hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Imam Busiri leh ngrinte, Kanjeng Nabi, pada hari yang sangat dahsyat itu hari kiamat, sinten sing kula gendoli yen boten panjenengan? Kula gendul panjenengan nggih Kanjeng Nabi. Kula gendul panjenengan. Walayadhiqa Rasulullah jahukabi. Idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi. Pangkaten jenengan kados ngoten hebate kok. Mosok kula ganduli kok ngantos dadi sesek lak mboten to. Kula nderek gandul, wong pangkaten jenengan begitu luas, pangkaten jenengan begitu hebat, begitu agung. Kula ganduli mosok kok ndadoske repot. Kula lak mboten ngrepotin jenengan to Kanjeng Nabi. Kula mawon sing gandul awak setunggal, kula mawon sing gandul. Wis wong jaken ora usah dipikir ora apa-apa. Lho, jenenge wong ngerpo-ngerpo. Idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada saat itu Allah yang maha mulia tampil dengan asmanya Muntaqim, artinya maha keras siksaannya, syadidul iqab, maha dahsyat siksaannya. Bapak ibu para jamaah, pada hari kiamat nanti Allah tampil dengan sifat Muntaqim, maha menyiksa, maha perkasa, maha dahsyat siksaannya, maha kejam dalam menyiksa. Sakniki tendonyo Gusti Allah niku tasik tampil dalam asmanya Ar-Rahman, maha kasih sayang, Al-Latif, maha lembut, Al-Karim, maha loman. Ning donyoi Gusti Allah tampil dengan sifat kasih sayang, gak peduli wong nakal kaya ngopo diwelasi karo Gusti Allah, wong beling kaya apa wae diparingi rizki karo Gusti Allah, sak nakal-nakale dijarke, mulane koruptor berkeliaran bebas ora diapa-apake karo Gusti Allah nang donya iki. Mergo donya niki mboten darul jaza, bukan negeri pembalasan. Nggih napa nggih? Mbok ana wong ora tau salat, ora tau ngibadah, tetep dikeki rezeki karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah sik tampil dalam asma Ar-Rahman, maha kasih sayang. Sak nakal-nakale wong dijarke. Ngapunten nggih, ngapunten Bu. Umpama nggih, ten donya niki Allah kok tampil, wis ora usah nganggo asma Muntaqim. Allah tampil dalam asmanya Al-Adlu, maha adil ngono ae lho. Wong jakene banyak kabeh. Duh, nek maha adil kan sing bener diwenehi hadiah, sing salah dihukum. Ngene apa nggih? itu namanya adil. Nek bener diparingi hadiah, nek salah keliru dihukum. Umpama sakniki Allah tampil dengan asmanya Al-Adlu, ngapunten ngapunten. Iki sing teko nok kene ora ana sing utuh. Ana wong lanang kok nginceng wong adus langsung picek. Tangan dudul bokong langsung ciker. Kiting. Ngrasani lambe ilat sak intil-intile merotoli kabeh. Iki mesti rautuh tengkorak tok sing teko iki. Ana wong zina, ngono terus barange perutul terus keri nang jero. Kok apane mesti kandhane barange kok apane? Pengen roh munggah rene tak sudoke. Mboten Gusti Allah gak ngono kok. Gusti Allah iki Ar-Rahman. Bu. Jenengan paham sing kula maksudke nggih? Lembenjing. Allah tampil dengan sifat muntakim, gek Gusti Allah gembor-gembor. Allah menyeru bengok-bengok, menunjukkan kegagahannya, keperkasaannya, kekuasaannya. Gusti Allah le bengok-bengok. Aina mulukul ard? Mana yang katanya penguasa-penguasa bumi? Ayo. Ndi sing carine biyen jagoan-jagoan? Mana yang katanya dulu penguasa-penguasa di bumi? Aina Namrud? Ndi sing jenenge Namrud? Aina Fir'aun? Mana Fir'aun? Aina Hitler? Ngono sampean. Ndi sing jenenge Hitler? Mateni wong sak pirang-pirang. Ngono. Allah bengok-bengok. Aina Josh Bush? Sing ngejur Irak. Aina Donald Trump? Takokke kabeh. Aina Soeharto? Yo katut to. Aina Jokowi? Kabeh ndepipis. Jeketet. Ora wani untek. Lha wong penguasa no bumi, penguasa no donya lho, sepira kekuasaane? Coba njenengan tingali peta alam raya. Aja peta dunia. Peta jagat. Peta alam semesta jenengan tingali. Mangke bumi sing jenengan gini niku sak pira gedene? Sak kacang ijo. Lah nek bumi sak kacang ijo, negara Indonesia iki sak pira? Sak wijen. Lah nek Indonesia sak wijen, pati iki sak pira? Upil. Sak pira? Hah? Sak lugut. Lah nek pati iki sak lugut, jaken sak pira? Terus jentikanmu sak pira? Jeketet kabeh ra ono sing wani untek. Ayo ndi sing jarane wong duwe kekuasaan? Mana yang katanya punya pengaruh? Mana yang katanya punya umat banyak, punya jamaah banyak, punya pengaruh, punya kekuasaan? Ayo ndi? Allah kaya ngono. Ayo lewani ngetok. Jeketet kabeh. Nantang sapa sing wani? Lah niki sing paling kula kuwatirke, Bu. Sing paling kula wedeni. Engko nang akhire terus Gusti Allah tekan, "Aina Anwar Zahid?" Iki sing paling tak wedeni. Lah lek kadung bengok-bengok ngono. "Aina Anwar Zahid?" "Ndi Anwar Zahid?" Umpama ngono tenan, aku duwe rencana. Pokoknya aku meneng wae. Wis gak jawab. Mau meneng. Gek Gusti Allah sik teriak-teriak terus isih nyeru terus. Aina Anwar Zahid. Di Anwar Zahid. Ayo di Anwar Zahid. Aku mau meneng wae. Ora jawab. Aku ndusel ning Kanjeng Nabi. Aku gandolan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula gandol panjenengan Kanjeng Nabi. Kula panjenengan tulungi nggih Kanjeng Nabi. Kula panjenengan lindungi Kanjeng Nabi ini kalau Gusti Allah bengok-bengok terus ini kok kula ditimbali terus kalih Gusti Allah. Kula nderek njenengan Kanjeng Nabi nggih, kula gandol panjenengan nggih Kanjeng Nabi nggih. Rencanaku ngono. Di Anwar Zaid. Hei, di Anwar Zaid. Akhirnya Kanjeng Nabi matur, "Ya Rob, ya Malikal Mulk." Huwa indi, wahai Allah, raja di raja Anwar Zahid niki lo sareng kalih kula. Oh karo kowe, ya wis. Lah wong karo kekasihe kok. Kanjeng Nabi kan kekasihe Gusti Allah. Lah nek wis karo kekasihe Gusti Allah, ya wis. Dijarke aman, Bro. Aku ndepipis karo ngene. Yes. Rencana. Ya. Cuma nuwun sewu nggih para jamaah nggih. Iki akhirnya ya terus tak pikir-pikir dhewe neh. Tak pikir dhewe neh ngene. Engko pas aku ndusel Kanjeng Nabi, aku nggandul Kanjeng Nabi neng Kanjeng Nabi ora kenal aku. Sopo ngomong kapok kowe? Lagi pas kula gandul-gandul ning Kanjeng Nabi terus moro dikipatke. Sopo iki? Heh. Nah, umpama terjadi seperti itu, aku yang duwe jurus. Aku matur, Kanjeng Nabi, kula Anwar Zahid. Anwar Zahid sopo? Kula sing nyebut-nyebut asmane jenengan no Kanjeng Nabi. Setiap salat kula nggih mesti nyebut asmane panjenengan wong enten selawate. Setiap donga kula nggih nyebut asmane panjenengan. Ten gene pengajian niku nggih diiringi selawatan. Nek donga nggih maca selawat ngoten no Kanjeng Nabi, pura-pura enggak kenal ya. Terus Kanjeng Nabi, "Oh iya iya iya iya." Digudhotok. Ya wis ayo. Nah, sampean rencananya pripun binjing? Sami. Ye, tiru. Wong kok duwe rencana dhewe. Sampean nggih tiru mboten? Iya, apik. Ana syaratte lek pengen iso ngono. Niki saking bentuk sayange Kanjeng Nabi tun umate, Bu. Mula kula jenengan kan ngatah-ngatahaken leh maca selawat. Selawat niku muji datang Kanjeng Nabi, mengagungkan Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi, menghormat Kanjeng Nabi, dongake Kanjeng Nabi. Lho apa Kanjeng Nabi butuh didongake? Nggih. Nggih. Wong Kanjeng Nabi piyambak niku sering ngendikan ten para sahabate, "Eh, sahabat-sahabatku, lek awakmu ndonga, aku cangking ya. Aja lali nek awakmu ndonga, aku katutke nyang dongamu." Lho Kanjeng Nabi niku lho ngoten. Semulya-mulyanya makhluk. Enggak pernah salah, enggak punya dosa sedikit pun, sudah dijamin surga tertinggi. Ngoten niku Kanjeng Nabi lek ten sahabat-sahabate, "Nek awakmu ndonga, aku katutke nyang dongamu." Sering Kanjeng Nabi nyuwun didongake. "Dongake ya muga-muga cita-citaku berhasil. Dongake muga-muga rencanaku sukses." Apa rencana Rasulullah? Apa cita-cita Rasulullah? Cita-cita besar Rasulullah itu adalah ingin agar seluruh umatnya masuk surga, tidak ada satupun yang masuk neraka. Masya Allah, saking sayangnya Kanjeng Nabi dan umate. Woi, bu. Lan dongake Kanjeng Nabi melalui selawat. Niku mangke manfaate balike ten kula sampeyan dhewe, nyenengke kula sampeyan dhewe, bahagiake kula sampeyan dhewe. Soale Kanjeng Nabi niku ibarat wadah, isine sampun kebak. Lah kula njenengan maca selawat ndongake Kanjeng Nabi niku sami kalih ngisi wadah sing wis kebak, akhire turah. Amber, lah turane, amberane, bali eten kula panjenengan dhewe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Rasulullah punya cita-cita besar dan itu tugas yang enggak ringan. Lembelani umate termasuk wong jaken sing nakal-nakal iki le. Gak ngaku. Kanjeng Nabi lembelani, wis to sak elek-eleke kaya ngopo niki umatku kudu nyang swarga. Kanjeng Nabi lho ngono. Najan nakal kaya ngopo tak belani tak jak nyang swarga. Mula benjing ten akhirat niku Bu. Kanjeng Nabi niku ora mlebet swarga pertama. Akhirnya keliling ningali kondisi swarga, ngecek. Dereng enten sing mlebet niku nembe Kanjeng Nabi piyambak. Halo. Terus Kanjeng Nabi medal meleh. Nyapa kok metu meneh? Madosi umate perlu disyafaati dijak mlebu nyang swarga. Kanjeng Nabi keliling madosi, kendi yo wong jaken kok urung ana ketok. Padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Kan dhisik Bojonegoro mlebu. Lha zaman pengen dhisik ya pindah Bojonegoro ya. Sapa ngomong dhisik jaken? Nyandi yo wong jaken kok urung ketok. Wong Bojonegoro wis do mlebu lho dipimpin Anwar Zahid. Kok tak antemi wisan niku. Mbok amin ngono lho. Rasulullah keliling mencari umatnya untuk dibelani, disyafaati di jenjang swarga. Siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah? Nah. Mati pisan jam. Jam piro, Bro? Hah? Iki mau pas salat kebanting mau berarti. Buak jerene. Aku ya wis kerasa mati rasane jam kowe kan mati tenan. Maksudku aku kandung ngene iki ben ana sing ngekeki kok. Malah kon gua. Oh, ana ula kae, ana ula. Allahumma salli ala Muhammad. Wonten napa, Bu? Hah? Ula biasane malah mbok goleki. Wes. Jadi yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah untuk diajak ke surga benjang niku wong sing paling kathah leh maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Terus yang nomor kalih tiyang sing estu-estu itba nderekke nindakke sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sakuwate Bapak Ibu. Ayo leh nindakke ibadah. Bu. Bu. Wau pun kula aturke ten ngajeng berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Sing disiapi swarga niku wong sing takwa. Dan takwa itu adalah prestasi. Berarti hidup ini diperintah untuk mengukir prestasi, jangan hanya mengejar profesi. Dilanjut mboten? Perhatiin dong. Banyak orang yang terpedaya, tertipu, menilai kesuksesan itu dari profesi. Padahal itu jelas salah. Sukses ukurannya bukan profesi, tapi ukuran sukses itu adalah prestasi. Dan apa prestasi bagi manusia muslim? Prestasi manusia muslim adalah takwa. Takwa itulah prestasi. Dan kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukurannya juga takwa. Apapun profesimu, sing penting takwa. Dalam artian, jadikan profesimu itu sebagai alat untuk meraih prestasi yang berupa takwa. Profesi ini gak penting, itu hanya alat. Nyon ngapunten. Profesi ini dadi petani, profesi ini dadi pedagang, profesi ini dadi guru, profesi ini dadi TNI Polri, profesi ini dadi ustad, profesi ini dadi PNS, profesi ini dadi pejabat, opo ae gak penting. Sing penting iku prestasine, sing penting iku takwane. Walaupun pangkate dawur donyane om pakeh searat-arat sugih blegedu pawinter ilmune sundul langit saking pintere sampai iso ngeraji entut ngeraji angin wis umum bro iki ngeraji entut lho iso. Jadi entut lagi metu tit langsung krok krok krok. Nggih contohe ya kudu sing aneh ngono kuwi. Tapi nek gak takwa percuma pangkat dhuwur, percuma donya searat-arat, percuma pinter. Pinter nek ora bener malah keblinger. Punya potensi untuk ngentekno bekakas. Sing ngentekne bekakase Indonesia iki wong goblok apa wong pinter? Sing banter lek jawab wonge ben krungu. Sing ngentekke bekakase Indonesia iki wong bodho apa wong pinter? Sing ngentekke duwite rakyat iki wong bodho apa wong pinter? Sing ngentekke duwite negara iki wong bodho apa wong pinter? Wong pinter. Sing bodho jane ya pengen tapi gak roh carane. Ya Allah. Mending pangkate ndek-ndekan. Pangkate iku trimo wakil RT. Ngoten mriki mboten enten to. Paringi kok. Lha engko nek Pak RT ketuane berhalangan terus yang menjalankan tugas ke RT-an sinten? Ngebu RT mentili anake kok. Ya kudu ana wakile. Walaupun wong biasa, rakyat jelalatan, tapi takwa. Itu namanya berprestasi. Nah, prestasi itu sesuai dengan profesi. Takwa itu sesuai dengan profesi. Mulane kula sering matur, ibadah sing ngasilno ganjaran akeh iku sesuai profesi. Nek kiai ibadahe ya pengajian karo wiritan. Ambek dadi teladan, dadi contoh. Aja sampe dadi kiai kok jarkoni, iso ujar ning ora iso nglakoni, tapi kudu dadi kiai jarkoni, ya iso ujar ya iso nglakoni. Dadi aja dadi kiai jarkoni, tapi dadi yo kiai jarkoni. Ngono kok aneh. Aja dadi kiai jarkoni, tapi dadi yo kiai jarkoni. Maksudnya aja dadi kiai jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni, tapi dadi yo kiai jarkoni, ya iso ujar ya iso. Ngono lho maksudnya. Mau kadang-kadang nek pengen derajate mulya, istiqomah tahajud saben bengi. Sing ngomong dhewe ra tau tahajud. Apa koyok sing ngomong? Makasih. Aku padamu. Oke, baleni meneh. Apa? Bento. Ngapunten. Eh, lek pedagang ibadah sing ngasilno ganjaran gede apa? Ya dagang sing jujur. Aja ngapusi. Aja goro. Kulaan sakmene, kondo sakmene. Kulaan sakmono, kondo sakmono. Lho. Bangkrut. Ketara tukang ngapusi. Kok bangkrut piye to, Bu? Nek kulaane 250 ya kondo 250. Nek dinyang wong mek 220, ngapunten nggih, niki kulaane 250. Nggih kula nggih diparingi bathi lah gedhi-gedhi ngono. Kok gak bathi-bathi piye? Nah zaman kau biasa nih, wong kulaan 250 nih, dinyang 300 ya. Wong kulaan nih orang untuk sak mono kok. Lalu terus bakule kon melok sapa? Ya melok bojone. Lambe-lambe ngono kuwi. Rungokne. Nek ibadahe guru ya intisyarul ilmi, ngajar, mulang, muruk. Le TNI ibadah pertahanan keutuhan NKRI. No. Polisi ibadah apa? Kamtipmas. Keamanan ketertiban masyarakat. Wis sing ibadah sing ganjarane gedhe. Nah, misale Kapolsek nang Mbok Iri. Kapolsek kok lemu tenan misale. Wis ketara ora tau poso misale. Dudu aku lho Ndan, aku nirokke wong-wong. Rungokke. Tugase Kapolsek iku sing penting wilayah hukum Kecamatan Jaken aman. Iki ganjarane paling gede, ibadah paling utama bagi Kapolsek menjaga kondusivitas Kamtipmas di wilayah hukum Kecamatan Jaken. Lah nek Kapolsek mbok kon poso terus. Engko ana wong kelangan sepeda motor, lapor Ndan, sepeda saya hilang. Aku lemes sih piye. Iki malah posone Kapolsek ora ketrima. Mulane poso arang-arang gak apa-apa, Dan. Kesenengan wis males poso diomongi ngene. Nek kon poso wis wegah diomongi ngene. Nek tambah seweneng ya. Enggak alasan. Alah, jerene Anwar Zahid ora leh poso. Besok no akhirat ya dituntut, nyapa kon Senin Kamis ra tau poso? Ra entuk karo Anwar Zahid. Ora kok ra entuk. Duh, iki aku ora ngekei gambaran to. Lha umpama kok bendina poso terus terus ana pencurian lapor. Lapor, Pak. Saya kehilangan. Sembuh urusono aku lemes kok. Malah ora ketrima posone. Ya, Kamtipmas beres dibantu poso tambah jos. Ngono lho maksude, Dan. No, terus ora ana cegatan. Wi kere kabeh iki. maksudnya ini orang-orang cegatan ini berarti masyarakatnya taat hukum. Terus mbok pikir saku warpmu dhewe wis ora usah helman, ora usah STNK, ora usah SIM ngono. Ya malah koplak kapolseke jenenge. Ora ana cegatan iki berarti masyarakat wis sadar hukum semua. Oh, on iki wong ngene. Bene. Lah nek ibu, ibadah sing ganjarane paling gede apa? Melayani suamimu dengan sebaik-baiknya. Merawat anakmu dengan seikhlas-ikhlasnya. Iku sing ganjarane paling akeh, Bu. Duh. Lho, sampeyan ngladeni bojo, ngladeni mangan ngombe, Pak, monggo ngunjuk. Terus bojomu ngunjukke sarung. Kuwi. Aku mesake sing urung rabi ngene iki. Nang ketoke mek ngenang ngene. Ya sabar to nduk delok maneh kok ya. Le. Bu. Heh. Wis sampean nyapu ning omahe sampean dhewe lho ganjarane padha karo nyapu nang Masjidil Haram. Lho, engko mulai kok kene nduk nyapu dhewe-dhewe ya. Wis celanane bojomu nanti sapone kabeh. Masya Allah. Ora dibelanjani kok meneng wae. Kuwi wong wedok ndablek. Maknane neriman, Bu. Aja kakean tuntutan. Wis-wis ora tak teruske, engko rame engko iki urusane. Rame engko iki urusane. Lek wong sugih ibadahe apa sing ganjarane akeh? Ibadah wong sugih kuwi nyumbang. Ayo bareng. Pisankah sing buanter wonge ben krungu. Ibadah wong sugih kuwi nyumbang. Iki sing buanter mesti kere. Soale arep-arep sumbangan kok. Pareng crito nggih kula nggih. Pareng crito nggih. Singkat mawon. Ten griya niku griya kula maksude. Meh ben dinten wonten tamu. Nggih, macem-macem tamu niku wonten tamu wali santri, wonten tamu njaluk jadwal ngaji. Nggih, wonten tamu njaluk suwuk. Ayo diladeni. Wonten njaluk suwuk, tau ana wong lanang nyuwun suwuk, nyuwun donga. Gawe apa? Bojo kula cerewet banget ya. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Ya tak paringi, padahal aku dhewe lagek bar dicelathu. Ya tak paringi soal mandi gak urusan Gusti Allah. Sementing aku kan entuk gula. Jenenge tamu ya macam-macam. Ya ana tamu kuwi sing nawake anake ngono. Arep dipondhokke. Wong tamu niku kathah. Lah, nate enten tamu niku wong sugih. Ya kula ngarani sugih ya teko mobile, Bu. Mobile regane 5M lebih. Terus Range Rover. Zaman ra ngerti wong ngertimu pickup karo Tosa. Akhire kula jak keliling, ten pondok. Kan pas bangun ya, bangun gedung Madrasah Diniyah Putri 3 lantai. Ya mbake niku, luar biasa bangunannya, Pak Kiai. Ya saya doakan mudah-mudahan bangunannya cepat selesai. Nah, akhirnya langsung tak omongi, aku gak butuh dongomu. Nah, rumah sana tak jak kelilingi, tak kon dongake rumah sana. Nah, wong sugih kok trimo, saya doakan mudah-mudahan selesai. ngapunten. Iki salah. Lho wong sugih kok dongake malah ngerusak hadis. Ya iya to wong hadise jelas. Qiwamud dunya bi arbaati asya. tegaknya dunia itu dengan empat hal. Satu, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Oh, kalau ulama ibadahnya pakai ilmu. Dua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Nek pemimpin pejabat, ibadahnya dengan keadilan. Tiga, bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya, sumbangannya orang-orang kaya. Lha wong sugih iki ibadahe nyumbang. Lha iki kok ndongake kaya ngrusak hadis. Lha sing ndongake iki nomor 4, bidakwatil fuqara, dongane wong melarat-melarat ngono kae. Lagi wong sugih kok ndongake ngrusak hadis sih. Mulane kula sering matur, wong sugih aja salah wiridan. Zikir wiridane wong sugih mboten kok ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Mboten niku. Ya Allahu ya Qadim, ya Allahu ya Qadim, ya Allahu ya Hafid, ya Hafid ya Hafid, ya Hafid. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Mboten niku wiridane wong sugih. Wong sugih niku wiridane ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya koral ya kayu ya pintu ya cendelo ya genteng ya keramik, ya cek ya giro ya rekening ya transfer. Nyong suke kok ya Sami'u ya Basir lho. Mulane ana plote dhewe-dhewe kudu kerja sama, ngapunten-ngapunten. Kanjeng Nabi sukses diantaranya didukung oleh 5 kekuatan orang-orang hebat di sekitar Rasulullah. 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. 5, Khadijah binti Khuwailid. 1, Abu Bakar Siddiq, orang tua, alim, bijaksana. Desa iku kudu ana ngono. Organisasi apa ae nek pengen hebat kudu ana wong tua sing alim bijaksana. Nek desa iki ana wong sepuh sing bijaksana, iki arek-arek bocah-bocah arep nakal iki sungkan. Aja mendemno kono ening wong kuwi lho. Takoke mburiku iki to. Aja nakono. Ngali omrono. Jadi ono sing disungkani. 2, Umar Ibnu Khattab, jenderal tegas, pemberani, adil. Jadi yo ono kekuatan militere, TNI Polri ne melu dukung. Ono elemen pendekare. Disegani ngo, punya wibawa. Nah, terus telu, Utsman bin Affan, santri, ekonom, luman. Wong sugih lomo. Lha nek sugih tok gak penting. Malah ngerusui kadang-kadang. Sugih lomo. 4, Ali bin Abi Thalib, pemuda intelek, pemberani, kritis. Kudu ana pemuda-pemuda calon generasi milenial, generasi-generasi penerus. 5, Khadijah binti Khuwailid, istri solihah yang setia mendampingi dalam suka maupun duka, mencurahkan tenaga, pikiran, harta, benda, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan. Makanya Bapak, di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes, dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Wong lanang kok kalah sukses karo sing wedok ya. Wong lanang model apa? Mangkane ya kudu ana usaha, ya kudu ana donga, kekuatan dari berbagai macam elemen. Bangun masjid kudu ana kiyaine. Sing mimpin agama kudu ana pejabate. Ini bagian merekomendasi, gampang no aturan-aturan. Kudu ana wong sugiye, bagian dana. Kudu ana melarat, bagian tenaga. Ngono lho. Lha saiki rapat arep bangun masjid, wong 10 sing rapat kok kiai kabeh, yakin ra ngira dadi bangunan. Kiai kabeh sing rapat 10 arep bangun masjid, siji buka kitab, siji ndres Quran, siji wiridan. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Rangi ro dadi bangunan masjid. Nah, kita bangun masjid itu cukup diwacak ke takbir. Allahu Akbar, gelodak menara teko ngono. Makanya ada usaha, ada doa. Usaha tanpa doa, sombong itu namanya. Doa tanpa usaha, omong kosong. Ayo ono. Ono bocah pondok. Wayah ujian yang kepengen bijine apik, kepengen lulus. Gak gelem sinau, gak gelem belajar. Wiridan. Iki siji, mesti gak lulus. Loro, mulih dadi dukun. Wiridan ya wiridan, tapi ya sinau ya belajar bro. Pengen ngalim ya terima ngandal ke wiridan itu petuki Nabi Khidir. Rapotongamu. Ya itu gale ana wong lanang kepengin duwe anak. Nah, bojone ra diapa-apake. Angger bengi di Fatihah ya. Nanti kapan sing wedok turu dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Enggak diutik-utik blas. Nah sesuk bengine yang ngono neh. Sing wedok turu wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Angger bengi Al-Fatihah. Meteng napa mboten? Patekah yo patekah pak, tapi yo ambik dikono no. Duh, jam berapa om? Jam piro kok? Oh jam tiga gundulmu. Jam piro? Wah setengah lima sampun. Ya kurang yang undang omene. Penak eh pon ngapunten Kang Agung jam kula mati korban ya aku nang kene iki tapi enggak apa-apa makhluknya cantik-cantik kok mudah-mudahan cantiknya luar diimbangi dengan cantiknya hati cantiknya batin berhimpunnya kita di majelis mulia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة نبينا وحبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaikan wakdar sabda Muaitatul Hasanah mungkin laras-laras lumayan bermanfaat untuk bantungkulan panjenengan di cara engkau engko penggasan on inggi panutup monggo kita tutupkan tiwasan alhamdulillah kanti sarang-sarang alhamdulillahirrabbilalamin belum menunggu peran untuk di cara nyewon pangwonten engkau kerah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman yang sempurna akhlakmu mempesona duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa kekasih yang sempurna akhlakmu mempesona duhai bulan purnama. Mekar indah nan wangi cintamu kan abadi. Seluruh penjuru kau tegakkan agama, jaga keraya gempita menyambut akhlak mulia. Keseluruh penjuru kau tegakkan agama, jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Hingga akhir hayatku ku ikut agamamu, jangan tinggalkan aku. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمة. بونا بونا برسمي di atas tanah suci mekar indah nan wangi cintamu kan abadi seluruh penjuru kau tegakkan agama jaga raya gembita menyambut akhlak mulia. Janganlah kau tergoda oleh surga dunia, karena tujuan kita hanya dia semata. Allah ya salli wa sallim kariman abada ala habibika khair khalqi kullihim huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minan awali muqtahami. Menggapai fitrahmu, makna kesucianmu, tuk menggapai fitrahmu.